السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما معناه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جل الحمد في الدنيا الله سبحانه وتعالى دل الرب كده إلا كنت شكته كده يعني جدي كان كده يعني جدي كان أفهم كده نمبع دن أفهم كده تنمبع selain daripada Allah SWT, ciptaan Allah SWT, makhluk dia panggil. Dan pencipta hanya satu je, itulah Allah SWT. Dan bukan saja Allah ciptakan, Allah menciptakan sesuatu benda, bahkan keadaan yang berlaku ni juga ciptaan Allah SWT. Khaliqul asya'i wal ahwal. Allah SWT termulia dia pencipta segala sesuatu dan segala keadaan. Benda ciptaan Allah, keadaan yang berlaku, situasi yang berlaku juga ciptaan Allah SWT. Sebagaimana manusia ciptaan Allah, pergerakan manusia, kelakuan manusia, perbuatan manusia pun Allah yang jadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, Allah kata, Allah yang jadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan pun ciptaan Allah SWT. Jadi manusia ini sebenarnya tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa perbuatan. Semuanya perbuatan-perbuatan Allah SWT. Fa'alun lima yurid. Allah SWT fa'al. Fa'al maha buat apa yang dia kehendaki, bukan yang makhluk kehendaki. Seluruh makhluk kehendaki, tapi kalau Allah tidak kehendaki, dia tak akan berlaku. Semua makhluk tidak inginkan sesuatu. Allah inginkan perkara tersebut. Pasti benda itu berlaku. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ Allah SWT tentang yang mulia. Dia buat apa sahaja yang dia kehendaki dengan kudrat. Dengan kuasa, power yang ada pada dia. وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ Allah SWT tentang mulia tak berhajat pada satu pun pada makhluk ini. 6,000 jenis makhluk ini. Satu pun pada makhluk ini Allah tak berhajat. لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ Allah tak berhajat pada satu pun pada makhluknya. وَهُوَ الصَّمَدُ Walhal Allah SWT adalah as-samad. Tempat tumpuan yang menyempurnakan hajat seluruh makhluknya. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ Meminta kepada Allah, berhajat kepada Allah. Berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah. Man fis sama, semua makhluk di langit, penjuru langit, wal ard, semua makhluk di bumi. Semua makhluk berhajat bergantung pada Allah. Tak boleh buat apa-apa tanpa izin Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari, tiap-tiap detik, tiap-tiap ketika Allah Subhanahu dalam kesibukan menghidupkan, mematikan, bagi manfaat, bagi mudarat, bagi sihat, bagi sakit. Semua kerja Allah buat. Satu masa dalam satu masa semua kerja Allah buat. Ala kulli syai'in qadir. Allah SWT tentu mulia. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu pun dalam kekuasa. Luar daripada kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah. Allah SWT adalah khaliq. Arbaqi sab makhluk hai. Allah SWT hafiz. Arbaqi sab mahfuz hai. Allah SWT raziq. Arbaqi sab merzuk hai. Allah lah pencipta, khaliq, selain daripada Allah, makhluk dicipta oleh Allah. Allah lah hafiz, pemelihara, selain daripada Allah, mahfuz, dipelihara oleh Allah. Allah SWT lah raziq, pemberi rezeki, selain daripada Allah, semuanya marzuq, diberi rezeki oleh Allah. Yang menerima rezeki daripada Allah. Tak ada mana-mana makhluk bagi rezeki, bukan majikan pada pekerja, bukan raja kepada rakyat. Pemberi rezeki ialah Allah, yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah hafiz, selain daripada Allah mahfuz. Allah lah malik, selain daripada Allah mamluk. Allah lah memiliki raja, memiliki segala sesuatu. Selain daripada Allah mamluk, dimiliki oleh Allah SWT. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. La yahtaju ila ahadin min khalqihi. Allah Ta'ala raja ada satu pun pada makhluk. Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun. Urusan Allah, kerja Allah. Hanya apa-apa Allah nak, Allah hanya dengan lafaz kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Apa yang Allah nak, jadi dengan lafaz jadi, kun saja. Kun itu pun dalam agama untuk fahamkan manusia. Tanpa lafaz kun, Allah kehendak, itulah berlaku. Iradah Allah, itulah apa yang berlaku. Dengan kudrat Allah SWT. Dengan asbab, tanpa asbab, atau bertentangan dengan asbab. Dengan kerja, Allah boleh bagi duit. Tak kerja pun Allah boleh bagi duit. Bukan duit yang bagi, bukan kerja yang bagi duit. Allah yang bagi duit. Dengan duit Allah boleh bagi makanan. Tanpa duit pun Allah boleh bagi makan. Bukan duit yang bagi makan, Allah yang bagi makan. Dengan makan Allah boleh hidupkan. Tanpa makan pun Allah boleh hidupkan. Bukan makan yang hidupkan. Yang hidupkan Allah. Yang bagi sihat Allah. Yang bagi kuat Allah. Ashabul Kahfi 309 tahun tak makan, tak minum. Tidur je. Salah satu miah sini, salah satu miah sini. 300 tahun dan tambah 9 lagi. Uzzadu tis'ah, tambah 9 lagi. 309 tahun tak makan, setitik air pun tak minum. Sejenis roti, sesuat nasi pun, sebiji nasi pun tak makan. Allah hidupkan, kita kata tak makan, matilah aku. Ini perkataan yang salah, cakap yang salah. Cakap yang betul, yang hidupkan aku Allah. Bukan makanan hidupkan Allah. Akhir zaman itu zaman yang lepas. Ashabul Kahfi zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman nanti. Sebelum kiamat, Dajjal yang mengaku Tuhan, mata dia satu, sebelah mata dia buta. Di dahi dia tulis kafir. Sama mengaku dia Tuhan, dia masuk dalam syurga dia. Syurga dia sebelah neraka. Sampai tak mengaku dia sebagai Tuhan. Beriman kepada Allah, dia masuk dalam neraka dia. Neraka dia sebenarnya syurga. Ketika itu orang beriman tak ada makanan. Orang beriman makanan dia zikir saja. Allah bagi kenyang, Allah bagi hidup. Yang akan datang Allah boleh buat, yang telah lepas pun Allah boleh buat, sekarang pun Allah boleh buat saja. Yang hidup dengan kita, Allah bukan makanan. Yang bagi makan, Allah bukan duit. Maryam AS tanpa satu duit pun Allah bagi makanan. Buah-buahan yang bukan muslim dia. Kullama dakhal alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap kali nabi Zakaria ziarah Maryam AS di mihrab, dia wajada 'indaha rizqan. Dia dapat ada je rezeki. Buah-buahan bukan muslim dia ada buah tu. Qala anna laki hadha. Zakaria AS menjadi benar-benar Maryam. Kenapa ni semua? Qalat wa min 'indillah. Daripada khazanah Allah. Tak lagi rezeki. Allah satu duit pun tak pakai. Satu sen pun tak pakai. Kita kata tak ada duit nak makan apa. Main cakap yang salah. Kita mau betulkan cakap kita semua. Yang bagi makan kita Allah bukan duit. Musa AS dengan Bani Israel. Allah bagi mana wa salwa. Satu duit pun tak pakai. Kita kata tak ada duit nak makan apa. Bukan duit yang sempurnakan hajat kita. Yang sempurnakan hajat kita seluruh makhluk ialah Allah. Bukan kerja yang bagi duit, yang bagi duit Allah. Ada orang tak ada kerja apa-apa Allah bagi. Ada orang anak, orang kaya, mandi bapak dia, semua ada kerja bapak dia, bapak dia. Satu usia pun ada. Satu usia, satu kerja pun tak buat. Kan? Sebab yang bagi rezeki Allah. Wa yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dia boleh selain daripada Allah ni, dia boleh sikit ke banyak ke sama je. Kita kata kalau sikit duit tak boleh selesai masalah. Kalau duit banyak waduh boleh selesai masalah. Rumah, kenderaan, api, air semua pakai duit. Tak ada duit macam mana? Duit selesai masalah. Duit lah. Ini cakap yang salah semua dia. Cakap yang betul Allah yang selesaikan masalah. Allah ini perlukan hajat kita. Selain daripada Allah ni sama ada bentuk duit ke rupiah, dolar, emas, perak, petrol. Apa saja selain daripada Allah ni sikit ke banyak ke sama. Bukan sikit tak boleh selesai masalah. Kalau banyak pun boleh selesai. Sikit pun namanya makhluk. Banyak pun makhluk juga. Sikit daripada harta tak boleh selesai masalah. Banyak daripada harta pun tak boleh selesai masalah. Bukan banyak daripada harta. Seluruh harta dunia rupiah pun tak boleh selesai masalah. Sedikit daripada ubat tak boleh sembuh. Banyak seluruh ubat seluruh dunia pun tak boleh sembuh. Sedikit daripada jawatan tak boleh beri kemuliaan. Seluruh jawatan seluruh dunia kumpul pun tak boleh beri kemuliaan. Sedikit daripada makhluk tak boleh buat apa-apa. Seluruh makhluk kumpul tak boleh apa. Yang buat segala sesuatu ialah Allah SWT. Ini cakap kita semua. Hari-hari mau cakap. Apa lagi masa kita keluar? Bukan saja masa keluar. Balik rumah pun cakap lagi dan lagi. Hatta yatrasakh fi qulubina. Sampai masuk, masak dalam hati kita. Sehingga hadirat agama kita memutuskan pergantungan, pengharapan, hubungan kita selain daripada Allah. Perhubungan atau berhubungan lain, pergantungan, pengharapan kita hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada apa-apa langsung dalam hati aku melainkan Allah. Untuk dapat ini, kita melainkan 40 hari, 40 bulan itu kecil. Untuk perkara ini, Nabi-Nabi dah diutuskan bawa manusia kepada Allah. Sehingga tidak ada pergantungan langsung dalam hati melainkan hanya pada Allah. Barakallahu. Lagi dan lagi mau cakap. Hatta yatrasakh fi qulubina. Sehingga masuk dalam hati kita. Oh, selain daripada Allah ni sikit ke banyak ke sama. Orang Umar bin Syair kan masyhur. Jola kaha. Wala huwa. Wala bi. Ismi la huwa. جز لا هو كل لا هو فرك يا هو الله هو جو لا كها satu orang dia ucap la apa dia la ilaha illallah wala huwa dia pun tak ada apa nak cakap tu pun tak boleh kalau tak apa tanpa bantuan Allah nak sebut pun tak boleh tak ada kuasa langsung nak gerak lidah pun dia pun tak boleh. Anak keluarkan suara dia pun tak boleh. Jo lagha wa la huwa. Wa la bi ismi la huwa. Dan dalam kalimah la tu maknanya tak ada apa-apa. Wa la bi ismi la huwa. Juz la huwa. satu juzuk daripada makhluk ni. Jis ni ada sebahagian kecil daripada makhluk ni. Sebahagian kecil daripada harta, emas, perak, petrol, jawatan kerajaan, jawatan. Kecil sedikit daripada makhluk ni. Lahuat alaih wa'alaikum. Sikit. Jis ni sebahagian kecil, satu juzuk daripada dunia, makhluk ni alaih apa? Habis kalau banyak, boleh ke? Bukan banyak. Kul, mana semua, kul mana semua makhluk. Sedikit. Tak ada apa? Semua makhluk pun. Lahuat. Jis lahuat. Kullahuwa. Semua pun tak ada apa. Sikit tak ada apa. Semua pun tak ada. Bukan banyak. Banyak ni mana ada baki lagi. Kul ni mana semua tak ada baki. Semua makhluk. Sedikit daripada emas tak boleh selesai masalah. Semua emas seluruh dunia kumpul tak boleh selesai masalah. Sedikit daripada ringgit tak boleh selesai masalah. Seluruh ringgit seluruh dunia kumpul tak boleh selesai masalah. Sedikit daripada jawatan tak boleh selesai masalah. Seluruh jawatan kerajaan seluruh dunia kumpul pun tak boleh selesai masalah. Sedikit daripada wang ringgit, emas, perak, tak boleh apa-apa. Seluruh dunia, harta wang ringgit, dunia kumpul pun tak boleh apa. Juz lahwa, kul lahwa. Sikit pun tak boleh apa, semua makhluk pun tak boleh apa. Sama. Bukan kalau banyak, boleh sikit tak boleh. Sama aja. Juz lahwa, kul lahwa. Firkiyahwa. Habis apa yang boleh? Sikit tak boleh, semua tak boleh. Firkiyahwa. Apa yang boleh? Allahwa. Allah aja yang boleh buat segala sesuatu. Tawad Allah je. Sikit pun makhluk, banyak pun makhluk, semua pun makhluk. Yang buat apa segala satu sama dia Allah. Ini hari-hari kita mau cakap sampai dalam hati kita sikit pun tak ada najis makhluk gairullah dalam hati kita. Tuan-tuan ni mulia, yakin gairullah ni Allah panggil najis. Najis ha. Najis ni ada dua. Satu najis zahir, satu lagi najis batin. Ha, najis zahir tu kalau kita belajar dalam kitab fiqh kita Syafi'i, kan? Najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah, itu semua najis zahir. Ha, najis mukhaffafah, najis ya buat, yang ringan, kencing bayi laki-laki yang kurang daripada 2 tahun yang tak minum selain daripada susu ibu dia. Ha, najis mukhaffafah dia panggil. Renjir jahil. Ha, ni belajar fiqh ni, kan? Tu najis apa? Mughallazah, najis yang berat, anjing, babi atau apa yang lahir daripada keduanya. Cara sucikan dia, hilangkan air najis. Cuci 7 kali, salah satu air itu campur dengan air tanah. Ini najis mughallazah, najis berat. Satu lagi najis mutawassithah, pertengahan. Lain daripada mughallazah dan mukhaffafah, semua pertengahan. Nah, hilangkan air najis dia. Hilangkan air najis, alirkan air yang mutlak. Ini semua kategori najis zahir. Tapi ada najis yang bahaya daripada najis ni. Dia panggil najis batin. Apa dia najis batin? Yakin yang salah, syirik. Ini syirik yang mulia. Allah kata najis, bukan saya kata najis, Allah. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna, Allah kata semuanya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu innamal musyrikuna, orang-orang musyrik itu najis. Apa dia najis? Bukan jasad dia najis, bukan badan dia najis. Kita salam pegang orang kafir, tak wajib kita masuk. Bukan sebab bukan jasad dan najis. Etiqat. Yakin yang sama. Syirik dan najis. Jadi syirik ni Allah yang panggil najis. Dan najis ni lebih bahaya najis. Najis bukan lawa lagi. Najis berat. Kita kata anjing babi. Atau apa yang lahir dari keduanya. Kacaukan anjing babi. Semua dengan mughallazah itu berat. Tapi najis syirik ini lebih berat daripada najis mughallazah lagi. Mughallazah ni 7 basuhan. Salah satu campur air tanah boleh suci. Tapi ini najis. Najis besar. Najis. Batin ini dia boleh. Najis syirik ni. Allahu Akbar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah ta'ala, semuanya Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak boleh ampun orang syiriknya Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Tapi Allah ampun selain daripada syirik. Liman yasha. Siapa yang Allah kehendaki. Syirik ni bukan kita pergi tokong bersama berhala je, tak boleh. Apa saja keyakinan kita, pergantungan kita selain daripada Allah. Ini syirik. Saya ingat, saya ingat Maulana Farouk dekat Karachi tu, dia bagi contoh satu orang. Kita tengok sedih je, monyok je. Arif Malibi sahab. Perasaan kira ni dia. Kira perasaan eh. Dia kata, Malibi sahab. Malibi sahab ni satu Malibi yang Maulana, satu orang berjanggut pun dia panggil Malibi juga. Kenapa kau nampak perasaan ni? Perasaan mesti sugul, monyok yang bukan, kenapa? Awat ni orang tangan kan? Buat apa kak? Kenapa kamu mesti ni monyok ni? Dia kata, syahadi kaya radatah. Maka kata saya ni. aku ada niat nak kahwin, tapi duit tak ada, susah hati, sedih. Dia kata, perasan kini, perasan mat karo. Jangan perasan, jangan apa ni, susah hati, jangan sedih, jangan monyok. Kau tahu kat, dekat ujung kampung ni, ada satu patung daripada emas, berhala. Daripada emas, tangan dia banyak lah. Dekat 10 tangan dia. Kau pergi kat patung tu, kau minta dia puja. Apa saja kau nak, kau minta. Selesai saja. Astagfirullah. Astagfirullah. Syirik. Astagfirullah. La ilaha illallah. Minta dia berhala. Astagfirullah. Syirik. La hawla ashadu an la ilaha astagfirullah. Istighfar banyak. Istighfar. Berhala daripada emas, perak, intan belian, bertatah intan belian. Syirik. Mana lah minta dia berhala. Astagfirullah. Istighfar. Minta ampun. Mengucap dia. La hawla wa la quwata illa. Nanti. Haram. Aisa. Lamblan, tabar. Sekarang ni dia kata, kita pergi sama-sama dekat patung tu, yang diperbuat daripada emas, solid gold. Emas asli ni kan, bertata intan belian permata lulu marjan. Dia ada banyak tangan, patahkan satu tangan dia. Kita patahkan satu tangan dia kan. Emas. Sekarang aku bagikan kau. Habis kamu purau jaya. Merah kamu tu purau jaya, masalah halus dia. Kalau macam ni, insyaAllah masalah aku boleh selesai. Kenapa? Ni emas. Emas boleh jadi duit. Duit boleh selesaikan masalah. Hari bayukuh ni. Banyak siapa yang bayukuh? Bengong kan? Sebagaimana kalau yakin berhala boleh selesai masalah tu syirik. Kalau kamu yakin emas selesaikan masalah syirik juga. Sama juga. Tadi bila kata berhala, astagfirullah, istighfar panjang, tobat. Minta ampun. Tapi yakin emas selesai masalah tak syirik. Sama juga. Woi syirik. Syirik yang sama juga. Sebab berhala tu ghairullah, emas pun ghairullah juga. Berhala tu ghairullah kerana bukan Allah selain daripada Allah. Yakin pada berhala boleh selesai masalah tu syirik. Kalau yakin emas lah boleh selesai masalah, sama syirik juga. So itu pun ghairullah, emas ke perak ke RM ke dolar ke UN ke rupiah ke. Semua ghairullah dipanggil ghairullah selain daripada Allah. Tak boleh selesai masalah. Hanya kalau kita kata, saya minta berhala syirik, yakin duit selesai masalah. Ada duit, alhamdulillah. Nusrah Allah sampai. Boleh keluar negara jauh. Yakin pergantungan kita selain daripada Allah SWT. Jadi dia menulis, selain daripada Allah tak ada apa-apa sebenarnya. Yang buat segala sesuatu, Allah. Kita mau cakap lagi dan lagi, lagi dan lagi. Hatta ya terasak fi kulubina. Sehingga dalam hati kita susah darah pun tak ada makhluk. Ghairullah ni. Selain daripada Allah, nampak aja. Nampak macam ghairullah. Tapi ghairullah tak ada apa. Nak bagi contoh macam tetamu-tetamu datang rumah satu melwi. Jadi bila tetamu datang, maka tuan rumah pun antara dia dengan dapur ada tirai kan. Maksudlah belakang tirai. Maka tetamu datang duduk dekat ruang tamu. Maka tuan rumah sebagai ikram tuan, apa? Nak ikram tetamu. Maka tak lama lepas tu duduk semang-semang dengan tamu. Belakang tirai. Bunyi tepuk. Lepas tepuk je. Semang bawah tirai keluar apa? Keluar buah-buahan. Wah tuan ni. Tetamu kata, bagus tirai ni. Tepuk-tepuk keluar buah-buahan. Semang-semang lagi. Tepuk-tepuk. Keluar lagi. Tu dia apa dia? Berani. Berani kambing. Aish, bagus tirai ni. Makan lagi. Lepas tu keluar pula garam cair. Dut peti wala. Teh panas, susu asli. Bagus. Dah habis makan. Kata Malaysia, kau beli mana tirai ni? Kau beli mana tirai ni? Ada lah dekat tu lah kedai cair ni banyak. Jadi dia pun yakin kain ni sebab dia nampak dengan masa ke mana. Tepuk-tepuk keluar. Apa? Wah, tepuk-tepuk keluar. Biryani kambing, tepuk-tepuk. Belakang tirai. Keluar. Jus, keluar cair, garam cair, teh panas. Bagus. Mana kau beli tirai, aku nak beli juga. Itulah pergilah. Hamdah ke mana kedai cair itu ada. Dia pun pasang tirai kat rumah dia. Dengan penuh yakin, confident. Pasang kain kat rumah dia. Punya besar tirai dia pasang. Dia pun tepuk tak keluar. Kenapa dia boleh? Sebab walaupun nampak dengan mata kepala tepuk keluar makanan daripada bawah tirai itu. Nampak tirai, seolah tirai balik makanan. Tapi sebenarnya balik tirai itu ada alih dia. Ha, dia tak nampak. Mastur. Mastur mana tertutup. Itu nama mastura tu. Ha, dia tak nampak. Macam tu juga hari walaupun kita kerja, kita niaga, sawah, ladang, pejabat. Ha, bencian dia ambil, bencian dia mengajar, mengajar, mengajar dia. Ha, nampak dia, usul saya dapat, Masya Allah. Dapat rezeki, dapat duit. Tapi nampak dengan mata kepala. Tapi sebenarnya memberi rezeki lah Allah. Allah. Tak nampak, hanya nampak dengan mata hati. Ha. Yang kata makhluk ni kerja macam orang yakin dengan tirai ni lah bagi makanan. Ha, yakin ni lah. Kerja aku, niaga aku, sawah ladang aku, inilah yang bagi. Semua selesai dengan masalah. Macam orang yakin tirai tadi. Ha, kan? Tirai ni lah. Nampak, nampak. Nampak, nampak. Nampak, nampak. Nampak, nampak. Nampak. Terus tirai keluar. Bawahan. Terus tirai keluar. Balik tirai keluar. Cai, garam cai. Berani kambing. Kan? Tapi sebenarnya balik tirai. Ha? Sebenarnya Allah. Jadi inilah semula. Meyakin Allah. Sebab itu iman ini yakin. Iman ini percaya dengan benda ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi semula ini hari-hari kita pun cakap. Ini masuk dalam hati kita. Allah perintahkan kita ceritakan kebesaran Allah. Cerita kebesaran Allah ni perintahkan apa? Allah yang perintahkan. Ya ayyuhal mudaffir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang muslimun, kata Allah. Ya ayyuhal mudaffir, wahai orang muslimun, qum, bangunlah. Fa'anzir, berilah inzar, peringatan. Apa dia peringatan? Wa rabbaka fakabbir. Hanya Tuhan kamu saja besarkan. Allah tak kata kabbir rabbaka. Kalau kita belajar bahasa Arab, susunan bahasa ni sebutnya fa'al fa'al maf'ul. Perbuatan, orang yang melakukan perbuatan, orang yang kena buat. Mana batunya kabbir rabbaka. Rabbaka dulu tak lah belakang. Tapi Allah dahulukan rabbaka fakabbir. Dia panggil maf'ul muqaddam. Dan dalam kaedah balaghah bahasa Arab, bila maf'ul ditakdimkan, didahulukan, memberi mana taksis. Bezanya kalau kita besarkan oleh muakan Tuhan kamu, boleh ihtimal selain daripada Tuhan boleh cerita kebesaran dia. Kalau bila Allah kata wa rabbaka, akan Tuhan kamu sahaja kamu besarkan, maknanya selain daripada Tuhan, selain daripada Allah, jangan dibesarkan. Tidak layak untuk dibesarkan. Jangan cerita langsung kebesaran makhluk. Sebab makhluk tak ada kebesaran. Kebesaran hanya milik Allah. Cerita kebesaran Allah saja. Allah, hi Allah, Allah dan hanya Allah SWT. Perintah Allah. Allah perintahkan kita ceritakan kebesaran dia. Lagi dan lagi. Sehingga masuk dalam hati kita, yakin kita, bergantungan kita selain daripada Allah, putus. Bergantungan harapan kita hanya kepada Allah SWT. Allah SWT cuma lagi kata, banyak minta, lagi Allah suka. Makhluk ni lagi, dia banyak minta, lagi dia menyampah. Dan satu syair Allah tulis, لَتَسْأَلَمْ بَنِي أَدَامَ هَاجَتَكْ وَسَلَّذِي أَبْوَابَهُ لَا تُحْجَبُ Allah yaghdab in tarakta su'alahu wa bani adam hin yus'alu yaghdabu la tas'alan bani adam hajatak. Jangan kamu minta sekali-kali bani adam, anak adam, manusia ni hajatak, akan hajat engkau. Ada apa-apa hajat, jangan minta pada anak adam. Habis nak minta siapa? Wasalladhi abwabahu la tuhjabu. Minta lah pada dia yang mana abwab, pintu-pintu khazanah dia la tuhjabu, tak pernah tertutup. Siapa dia? Allah, pintu khazanah Allah buka je nak bagi je. Allah nak bagi je. Kan? Udah kata, dene wala tu nahi, lene wala tu nahi. Yang nak bagi tak ada, yang nak tunggu je nak bagi, yang nak minta tak ada. Allah nak bagi, nak bagi, nak bagi. Wasalladhi abwabahu la tuhjabu. Minta pada pintu dia yang tak pernah tertutup. Kenapa? Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah ni murka, marah. Tak suka kalau kita tinggalkan minta pada dia. Allah kalau sudah tak minta, dia marah. Wa bani Adam, hilis alu yagdabu. Tapi anak Adam ni, ketika kita minta, masa kita minta, masa itu dia marah. Dia meluat, menyampah, tengok jauh-jauh lari. Ni kalau jumpa nak minta, minta. Manusia lagi banyak kita minta, lagi meluat, menyampah, dia tak suka kita. Allah lagi banyak kita minta, lagi Allah suka. Lagi minta, lagi suka. Lagi minta, lagi suka. Kita mau minta pada yang dia suka bila kita minta. Putuskan hubungan atau pergantungan pengharapan itu selain daripada Allah. Bahwa manusia ini tumpuan hati hanya kepada Allah SWT. Walaupun tak ada dalam hati kita, kita pun dakwah lagi dan lagi. Sebab itu dakwah ini kita mulai bukan apa yang kita dah amal. Kita pun dakwah kepada apa yang kita mahu. Walaupun yakin kita khairunah banyak lagi, kita pun dakwah. 6 perkara kita tak ada, kita pun dakwah 6 perkara. Sehingga masuk 6 perkara untuk kita, walaupun kita tak ada lagi. Saya ingat masa kita ke Holland dulu, syura di satu orang Arab. di kaki sari satu orang bayan di masjid karkum itu dengan keluar jalan Allah jenian dia kata ya ikhwan at-taqwa ha huna imam hadis Nabi Sallam Nabi kata tuan-tuan mulia taqwa tu di sini, taqwa tu di sini, ada hadis Nabi kata fa asyara ila sadri ila qalbi, taqwa tu di sini, tuan-tuan mulia taqwa tu di sini. Kemudian bila kata taqwa tu di sini, dia tunjuk dengan jari kat sini. Kemudian dia Allah, dia rabu-rabu terus tinggalkan majmuk, dia pergi kat tempat wuduk sana. Kenapa? Bila dia kata taqwa hauna, taqwa tu di sini, dia letak uncang dia kat sini. Dia kata taqwa hauna tak asal lama, uncang aku tertinggal masa ambil wuduk, tinggal kat tempat wuduk. Jadi dia pun Allah majmuk dengan mayan yang dia tinggal pergi kat tempat wuduk cari dia punya uncang. Walaupun macam tu dia mulia, dia punya bergantung masih lagi dengan asbab, kita mau cakap lagi. Sebab tu kita belajar, kita keluar nombor belajar. Walaupun kita tak ada pergantungan asbab, khairullah tak ada dah gablah. Uncah hilang lah gablah. Mayan pun boleh tinggal. Pergantungan itu khairullah. Walaupun macam tu lemah telefon. Lagi dan lagi mau cakap. Sampai masuk dalam hati kita. Siap. Khairullah tidak ada langsung dalam hati kita. Boleh insyaAllah dia boleh. Itu kita keluar jenak Allah SWT untuk belajar iman. Sekali mana saat. Saya akan Alhamdulillah alaih dibayang depan Arab. Dia kata kharajna fi sabilillah li ta'allumil iman. Kharajna fi sabilillah li ta'allumil iman. Kita keluar jalan Allah sebenarnya untuk belajar iman. Belajar tak dapat lagi, untuk belajar iman, untuk belajar yakin iman. Yakin khairullah banyak lagi, tebal lagi. Untuk belajar dapatkan iman. Lagi-lagi mau cakap. Untuk itu kita mau cakap lagi dan lagi. Dakwah yang mau cakap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Cakap dengan cakap yang betul. Apa dia cakap yang betul? Percakapan betul adalah percakapan mengenai la ilaha illallah. Tak boleh selesai masalah. Selesai masalah Allah. Bila kita makan, tak salah kita makan. Tapi kita mau yakin, bukan makan yang hilangkan lapar. Yang hilangkan lapar, Allah. Bila kita minum, kita mau yakin, air tak boleh hilangkan dahaga. Yang hilangkan dahaga, Allah. Duit tak boleh selesaikan masalah. Selesaikan masalah, Allah. Ini lagi dan lagi orang cakap. Ini qawlan sadida, cakap yang betul. Qulu, cakap. Allah berkata, qulu nafa'il amar. Qul qula qulu qulu mari katakan oleh sekarang kamu qulu qawlan sadid, cakap kamu semua mau cakap, jangan diam tak mau, jangan takkan diam tak mau, posisi tak mau cakap bagi orang lain cakap, mau cakap dakwah ni mau cakap qulu mau cakap apa mau cakap qawlan sadid, cakap yang betul. Cakap anu na la ilaha illallah barulah yuslih lakum a'malakum, Allah akan islahkan amal kita. Amal kita kata kena keluar nak islah diri, islah diri. Tapi dakwah tak nak cakap, tak nak buat. Macam mana Allah nak islah kita? Untuk islah Allah SWT telah jadikan dakwah asbab untuk islahkan umat ini. Hatta ini dakwah ni asbab islah seluruh umat. Semua Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam dakwah datang buat dakwah. Untuk islahkan umat orang itu. Kita kena keluar nak islah diri kita, tak boleh islahkan diri kita. Ambil sah pun tak boleh. Syurah, Nabi tak boleh islahkan anak dia. Semua ni islah Allah. Tapi Allah SWT telah jadikan dakwah ni sunnah, sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Sunnatullah untuk islah ini adalah perantaran dakwah. Kita kata sunnatullah. Sunnatullah kalau nak kenyang mesti makan. Nak duit mesti kerja. Tak kerja mesti dapat duit. Nanti boleh mula kata makan ni Allah kata sebenarnya. Sunnatullah ni Allah kata dalam Quran, walam tajida li sunnatillahi tabdila walam tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah ni berubah. Sunnah Allah ni benda tak boleh berubah. Kalau kita kata nak duit, sunnatullah mau kerja, ada orang tak kerja dapat duit, jadi berubah. Kalau kita kata nak kenyang mau makan, ada orang tak makan, Allah bagi kenyang, Allah bagi hidup, jadi berubah. Kalau kita kata nak mulia, mau ada jawatan, kerajaan, ada orang ada kerajaan, dalam kerajaan dia dihinakan, seram. Jadi berubah. Sunnatullah ni, maknanya sunnatullah ni benda ni tak berubah. Apa yang tak berubah? Saya buat kerja awal, Allah akan istilahkan dia. Ha, ini tak berubah. Sebab usaha iman awal, Allah akan bantu dia. Kalau bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Ini sunnatullah. Ini tak akan berubah. Tak pernah berlaku, tak boleh berlaku, tak akan berlaku sampai hari kiamat. Siapa bantu agama Allah, Allah tak bantu dia. So, sunnatullah. Siapa bantu agama Allah, intam surullah yang surukum. Ini sunnatullah. Ini sunnah Allah yang tak berubah. Siapa usaha iman amal, Allah akan bagi kerjaan dunia akhirat. Ini sunnatullah. Takkan nak berlaku orang usaha iman amal, tiba-tiba Allah gagalkan. Ini khilaf sunnah. Bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah, kalau bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Sebab usul iman, usul awal, Allah akan usulahkan diri kita. Yuslih lakum ma'amalah. Inna sunnatullah. Ini sunnatullah, tuan-tuan. Ini sunnatullah. Sunnatullah, benda tak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi, tuan-tuan mulai untuk kita kena banyak awal. Kita menjadikan dakwah ni hajat makhluk masa hidup kita, menjadikan hajat kita, keperluan kita, maksud dan keperluan dalam arti kata mana sebagaimana kita jadi kata makan minum, ada perlu dengan makan minum lagi. Kita berikan dakwah lah akan islahkan umat ini, dakwah lah sebab untuk islahkan umat ini. Dakwah kepada apa tu? Dakwah kepada apa yang kita mahu. Kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wahai yakin dari Rasulullah dalam hati kita. Dakwah umat kepada kehidupan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa umat kepada kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan kehidupan selera kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia masuk surga bukan dengan amal dan dengan rahmat Allah. Bila Aisyah, Nabi SAW ditanya, Aisyah katanya, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau yang tidak begitu Rasulullah, mana masuk syurga bukan dengan amal, bukan bahkan dengan rahmat Allah. Wala ana, aku pun tak begitu, mana masuk syurga bukan dengan amal, dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah macam mana dapat tu boleh? Duduk saja boleh dapat. Rahmat Allah dengan perantaran ikut sunnah dan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang buat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk bawa rahmat. Maksudnya apa? Siapa ikut Nabi dapat rahmat, tak ikut Nabi tak ada rahmat. Matematik dia senang ya. Nak rahmat mau ikut Nabi, mau sunnah Nabi, syariat Nabi mau ikut. Sunnah Nabi SAW. Surah, sirah, sarilah Nabi SAW. Dalam kehidupan Nabi ada rahmat. Ada rahmat Allah masuk surga. Tak ada rahmat Allah tak masuk surga. Rahmat Allah dengan peradaban sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi kata dalam satu hadis, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umat aku akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tak mau. Qila man ya Rasulullah? Sahabat tanya, ada siapa yang enggan Rasulullah? Ada orang tak nak masuk syurga? Semua orang masuk syurga. Nabi kata, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa taat aku, ini orang nak masuk syurga. Waman asani, siapa maksiat oleh aku, tak nak ikut aku, sunnah syariat aku, tak nak ikut. Fakat abainlah orang enggan masuk syurga. Jadi kita mulai sejauh mana kehidupan kita mirip dan mencontohi kepada Nabi SAW, sebabnya itu rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sebabnya mana kehidupan sunnah dan syariat Nabi dalam umat, sebabnya itulah rahmat Allah dalam umat. Lagi jauh umat daripada sunnah dan syariat Nabi, lagi jauh umat daripada rahmat Allah. Lagi jauh kita daripada sunnah dan syariat Nabi, lagi jauh kita daripada sunnah dan rahmat Allah SWT. Sebab Nabi datang bawa rahmat. Nak rahmat, kena ikut Nabi. Nak tak nak. Bukti cinta Allah, wa ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Katakan oleh wahai Muhammad, kalau kamu betul cinta Allah, ikut aku. Cinta Allah, tapi tak ikut Nabi ini, bukti pun. Sebab bukti cinta kepada Allah, mesti mau ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut aku. Fail amar tu. Perintah. Ikutlah aku. Kalau kita ikut Nabi apa dapat? Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah akan cinta pada kamu. Bukan itu saja. Dosa kita sebelum kita ke sunnah pun Allah ampunkan. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dengan ikut sunnah ni tengok dia, Allah ampun dosa kita. Allah akan sayang kita. Allah akan cinta kita. Allah ampun dosa kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sekali Umar radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia jumpa sepupu dia, dia sepupu dia bagi helayan daripada kitab Taurat. Lain daripada Taurat. Dia baca, dia tunjuk Nabi, ya Rasulullah, aku dapat ni, Taurat ni. Ingat Nabi tak suka lah kan? Sebab Taurat, Taurat ni kitab samawiyah. Kitab yang turun daripada langit. Kepada Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW bila tahu Umar baca Taurat, merah pada muka Nabi SAW. Berubah muka Nabi SAW. Muka Nabi berubah. Orang beritahu Umar, Umar, kau tak tahu muka Nabi itu berubah tu. Merah, marah Nabi SAW. Umar bila sedar keadaan kemarahan Nabi SAW, terus jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Aku reda Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, aku reda Islam sebagai agama. Wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Aku reda Muhammad sebagai nabi dan rasul. Warumu wajah Nabi SAW. Misteri cerah kembali. Haan. Kemudian Nabi SAW beritahu. Demi Allah, walladhi nafsu Muhammadin yadi, lau kana Musa fikum, Nabi kata. Kalau lah Nabi Musa ni ada di kalangan kamu ni, ada Nabi Musa. Summa taba'tumuhu. Kemudian semua kamu ni pakai ikut dia. Wa taraktumu ni, dan kamu tinggalkan aku. Semua. Walha Musa tu bukan Nabi sebarangan, Nabi Ulul Azmi. Kalimullah gelaran dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap dengan Musa AS. Pun begitu walaupun Nabi Ulul Azmi ada kitab samawiyah. Nabi kata, lau kana Musa fikum, kalau Musa ada di kalangan kamu, summa taba'tumuhu, kemudian kamu semua pakai ikut Nabi Musa. Wa taraktumuni, dan kamu tinggalkan aku. Sunnah dan syariat aku kau tinggalkan, kau ikut sunnah dan syariat Musa AS. Apa jadi Nabi kata? La dalaltum. Nasihat kamu akan sesat. Ikut Musa, bukan ikut orang timur, orang barat, orang utara selatan, untuk nenek moyang itu. Dan apa yang Umar RA baca, Taurat, hal lain. Daripada Taurat. Bukan majalah ke apa-apa yang dia baca. Pun merah pada muka Nabi SAW. Bukan benda merambu, benda lara. Kitab samawiyah. Apatah lagi hamis yang boleh kita ikut cara timur, barat, utara, selatan, Yahudi, Nasara, kita tinggalkan cara Nabi. Cara Musa pun begitu marah, merah pada muka Nabi SAW. Jadi kemudian suatu kita kena kembali kepada kehidupan Nabi dan bawa ke seluruh umat kepada kehidupan Nabi SAW. Dengan ini kasih sayang Allah, rahmat Allah, cintaan Allah akan datanglah umat. Sebenarnya kita bila ucap la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, boleh, kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Nak ikut cara Nabi ke tak nak ikut? Tak boleh. Tak ada pilihan, no choice. Tak ada jalan alternatif, jalan lain tak ada. Ma kana li mu'minin, kata Allah, wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lamul khiyaratu fi amrihim. Tidak boleh bagi orang beriman, laki-laki, perempuan, bila Allah Rasul ada buat keputusan, sunnah kesyariat yang ditetapkan, dia nak ikut cara lain. Tak boleh. Sebenarnya, apa Allah kata, wa ma atakumur rasul fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa pada kamu, ikut, taat, buat je. Jangan banyak-banyak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang, kamu tinggal. Kecuali perintah ataupun amalan-amalan yang ada dalil menunjukkan itu khususiat untuk Nabi. Lain daripada itu, apa perintah yang diperintahkan kepada Nabi, itu perintah diperintahkan kepada umat. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan itu untuk Nabi saja, khususiat untuk Nabi. Macam kahwin lebih daripada 4, itu untuk Nabi saja. Umat tak boleh. Apa saja perintah yang diperintahkan kepada Nabi, itu diperintahkan kepada umat. Sebab itu kita bukan saja diperintah taat Nabi, kita diperintah untuk ikut Nabi. Taat, satu perintah taat, satu perintah ikut. Dua perintah. Satu perintah taat Nabi, satu perintah ikut Nabi. Perintah taat Nabi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah dan taatlah Rasul wa ulil amri dan amir kamu. Tentu mula ulama kata Allah ulangkan perkataan ati'u dalam Rasul, tapi Allah tidak ulang perkataan ati'u dalam ulil amri untuk amir ni. Ati'u Allah, patutnya wa ulil amri cukup, tapi Allah ulang perkataan ati'u. Wa ati'u ulil amri, wa ati'u rasul. Ulil amri Allah Ta'ala tidak ulang perkataan ati'u. Wa ulil amri minkum. Kenapa? Sebab taat amir ni, ketua ni, dia tidak taat mutlak. Sebagaimana taat Allah Rasul. Taat Allah Rasul ni mutlaqul itaah. Taat semata-mata taat. Taat kita kata dalam perkataan, pasal kata taat babi buta lah. Perintah Allah, perintah Rasul ni mutaat secara membabi buta. Taat. Apa disuruh buat? Apa dilarang? Tinggal. Amir wa'ulil amri, Allah tidak ulang perkataan api. Wow je. Dan amir kamu. Ketua kamu. Kenapa? Sebab taat ketua ni tidak taat mutlak sebagaimana taat Allah Rasul. Selagi tak bertentangan dengan Allah Rasul, perintah Allah wajib taat. Tapi kalau bercanggah perintah Allah, amir ketua suruh buat benda haram, meninggalkan yang wajib, kita tak boleh taat. Sebab di sana ada satu kaedah kuliah yang Nabi kata, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat makhluk untuk maksiat pada khaliq. Lain-lain itu kena taat. Jadi satu, kita diperintah untuk taat Rasul. Satu lagi, kita diperintah untuk ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ittiba', ikutlah aku. Kalau kamu cinta Allah, ikut aku. Jadi ulama kata apa beza taat dan ikut ni? Satu taat Nabi, satu ikut Nabi. Taat ni apa disuruh buat, apa dilarang mau tinggal. Tapi ikut ni tu boleh. Bukan saja apa Nabi suruh buat. Macam mana Nabi buat, macam tu kena buat. Itu mana ittiba'. Exactly. Betul-betul macam Nabi buat, macam tu. Itu mana ittiba' Nabi. Apa Nabi larang bukan saja tinggal. Macam mana Nabi tinggal, macam tu mau tinggal. Jadi dalam itu ada bantuan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kembali kepada kehidupan Nabi dan bawa seluruh umat. Sebab satu jalan saja selamat. Tak ada jalan lain untuk selamat itu boleh. Dan sunnah Nabi SAW paling besar. Dan bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa manusia kepada Allah. Sunnah dipanggil. Ibu segala sunnah. Bukan hasanah saja dipanggil. Kebaikan. Ummul hasanat. Ibu seluruh kebaikan. Ibu seluruh kebaikan adalah dakwah. Apa kita mau dakwah? Dakwah kebesaran Allah. Imaniyat, akhirat, risalat. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada khusyuk khudu dalam semayang. Pentingnya khusyuk awal. Sebab amal yang mula-mula akan dihisap oleh akhirat adalah semayang. Awalu ma yahasabu yawm al-qiyamah as-salah. Awal ma yahasabu al-abd yawm al-qiyamah as-salah. Amal yang mula-mula akan dihisap sama hamba tu dari zaman yang dia bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan Allah, tapi semayang. Idza saluhat, kalau semayang kita betul baik, saluhasa, semua amalan lain kita baik betul, boleh terima. Tapi wa idza fasadat, kalau semayang kita rosak dia boleh, fasadat sa'i, semua amalan lain kita rosak, tolak, rigid. Kita mau usus semayang kita khusyuk, kita keluar jenak Allah ni tu boleh. Betul-betul kan semayang kita. Kalimah orang namaz. Dua benda nak belajar. Kalimah orang namaz. Kalimah orang dengan namaz semayang. Betulkan semayang itu. Belajar selesaikan semayang. Selesaikan dengan semayang. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idha hadabu amrun fazia ila salat. Nabi SAW bila apa ini musibah masalah. Timpul dia datang pada fazia bergegas Nabi kepada semayang. Apa masalah? Terus semayang dulu. Hal ini orang itu kita ada masalah penyakit. Dia tanya orang, mana doktor pakar? Nanti buruk lagi, mana bomoh bagus. Mana doktor boleh ni, pakar, hospital pakar ke, doktor pakar, mana ni penyakit ni. Cari doktor dulu, semayang kita lupakan. Ada kisah apa ke, ada masalah kisah apa, mana lawyer bagus boleh lawan aku. Cari lawyer bagus ni, baik ni lawyer, mau lawan ni kis. Semayang kita tinggalkan. Tak usah tu semayang. Semayang dulu. Wasta'inu bisabr was salah. Semayang, tak perlu dengan semayang. Sabar dan semayang. Dan orang kata, orang kata, minta tolong tu pun dengan sabar dulu buat semayang. Sabar dulu buat semayang. Sabar ya, bro. Sabar, satu sabar taat perintah Allah. Satu lagi sabar tinggalkan larangan Allah. Satu lagi sabar yang kita faham, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar taat perintah Allah. Contoh dia kata, satu orang peniaga. Dia ada masalah dalam perniagaan dia. Dia guna semayang hajat. Dia mau sabar dulu baru semayang. Wasta'in ini sabri dulu baru wasta'lah. Sabar dulu baru semayang. Sabar macam mana? Tengok perintah Allah ada tak sempurna. Dalam perniagaan dia. Zakat tak sempurna ke apa ke. Betul kan? Sempurna kan yang wajib. Atau ada tak larangan Allah dalam perniagaan dia? Menipu ke? Riba ke? Barang buruk dia kata barang baik. Kelas C dia kata kelas A ke? Timbangan dia betul tak betul? Itu benda haram. Mana sabar nak meninggalkan yang haram? Sabar dan menyempurna dari wajib. Zakat apa tak sempurna, sempurna kan. Ada larangan Allah dalam perniagaan. Tinggalkan. Atau anda minta tolong dengan sabar. Itu mana wasta'inu bisabri wassalah, baru semayang. Sebab Allah kata wa innaha lakabiratun illa ala al-khashin. Benda itu berat, benda itu orang khusyuk. Jadi benda ini kita mengusir dia mulia. Khusyuk, kuduk semayang, bawa umat pada semayang, hakat semayang. Makmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti beriman pada Allah pada dia, memakmurkan rumah Allah. Nabi kata, ila ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu nampak seorang laki-laki, ha? Ya'tadu al-masjid, dia ulang alik ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ulang alik ke masjid. Ha? Menjadi adat ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah baginya itu inilah orang beriman. Ha, Nabi jamin. Cap jari lagi ni. Jamin orang beriman. Kalau ulang alik. Kalau tak ada ulang alik ke masjid, tak ada jaminan. Dia beriman, tak beriman, boleh syak lagi. Tapi kalau ulang alik ke masjid, kamu nampak ada orang ada yang ulang alik ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah, inilah tanda orang, inilah dia orang beriman. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah. Kemudian Nabi SAW bacakan satu ayat Al-Quran. Innama ya'muru masajid Allah. Man amana billah wal yawmil akhir. Hanya sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah sahaja yang beriman pada Allah dah habis kiamat. Mana mahu mukhalif daripada ayat ini, kalau tak memakmurkan rumah Allah, tak ada bukti dia iman. Tanda beriman pada Allah, dia makmurkan rumah Allah. Tak ada beriman pada Allah hari akhirat, dia memakmurkan rumah Allah. Jadi kalau itu, awal akhirat kita bawa orang ke masjid. Waktu dakwah pun sediakan orang datang masjid. Sempurnakan dakwah di masjid. Ha, kalau dia tak sediakan orang masjid, baru sempurnakan dakwah di tempat dia. Tapi asalnya membawa orang ke masjid. Di masjid ada suasana bi'ah, bi'atul malaikah, bi'atul salihah. Di tempat yang betul, tinggal dia tinggalkan tempat dia, pergi ke tempat yang baik, masjid. Ha, waktu kadang-kadang kan kalau kita cakap mungkin bubuh mulut kat luar tak sama dengan 2-3 minit kita cakap dekat masjid. Cakap sikit ni dia terkesan. Dia dah hijrah, datang ke tempat yang baik, dia tu salihah, suasana yang baik. Kat luar tu kita cakap macam mana pun dia, lepas tu macam tu juga. Ada orang contoh jauh. Satu benda katalah pen ke atau jam ni jatuh kat longkang. Jatuh? Jatuh kat longkang. Longkang kotor. Kita ambil air satu baldi siram benda tu. Ya, jam ni jatuh kat longkang. Satu baldi air pun. Lepas tu jam tu kat situ juga. Kotor, tetap kotor. Kita keluarkan dia dari tempat kotor tu. Angkat sikit je. Keluarkan daripada longkang tu. Kita tuang. Tak payah satu baldi. Satu cebok je. Sikit je. Bersih. Itu air ni pun air juga. Tapi tempat dia tak boleh, tak sama. Jadi kadang-kadang ba'alim, kalallah, kalarasul, kita cakap benda yang sama. Cakap luar pun cakap benda sama. Tapi cakap dalam masjid, dia kesan lebih. Jadi kita membawa orang, Allah kata, masyarakat kata, membawa orang ke masjid. Ini umat telah dijauhkan daripada masjid. Walaupun masjid itu tanda orang beriman, dia makmurkan rumah Allah, masjid Allah. Masajid Allah, innama ya'muru masajid Allah. Masjid, masjid Allah SWT. Nanti mula kita mengusir, nanti mula kita keluar jalan Allah SWT membetulkan ilmu kita, zikir kita. Ilmu ni orang kata, orang tak kata bukan. Ilmu ni, apa ni? Ialah satu yang sebab kita boleh jawab soalan dalam kubur tu ilmu. Kedoktoran, engineer, kemahiran, itu semua bukan ilmu. Yang kita kata dengan street college tu kan. Itu dipanggil fun. Fannun, kemahiran, bidang kemahiran yang dihasilkan mengenai pengalaman. Ilmu sebenarnya apa yang sebab kita boleh jawab soalan dalam kubur. Itu dia ilmu. Man rabbuka, tiga soalan dalam kubur. Man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fika. Siapa Tuhan kamu, apa agama kamu? Dia akan bertujuk satu gambar pemuda. Ma taqulu fi hadzal rajul, apa kamu kata mengenai pemuda ini? Alladhi bu'itha fika, yang diutuskan kepada kamu. Apa saja kita boleh jawab soalan dalam kubur tu, itu dia ilmu sebenarnya. Dengan ilmu inilah yang Allah kata semua janji-janji Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kelebihan ilmu untuk ilmu agama ni lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum man salaka tariqan, Nabi kata barang siapa jalan satu jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk menuntut ilmu, terdapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah, Allah kemudahkan jalan ke syurga, ilmu ilmu agama. Jadi itu mula ilmu mu ada amal, amal mu ada ilmu. Amal tak ada ilmu tak jadi. Ilmu tak ada amal. Dua-dua lazim malzum. Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zuhad dia kata, al-alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli rabba dilwasan fakullu man bighayri ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Al-alimun bi'ilmi, satu orang alim, ada ilmu, lam ya'malan, tapi dia tak beramal, dia tahu macam-macam adab, tak keluar macam-macam masa keluar lah, banyak benda belajar adab tu, adab ni kan, macam-macam adab, macam-macam doa kan, macam-macam sunnah, macam-macam benda dah belajar, dah keluar kan, tapi dia tak beramal. Kita jangan orang yang ilmu ni, kita tengok ustaz dia kan, kita keluar banyak ilmu kita belajar. Al-alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang ada ilmu tapi dengan ilmu dia tak beramal. Mu'azzabun min qabli abdadil wasan, dia akan diazab sebelum penyembah berhala lagi. Orang penyembah tokong kuil tak masuk neraka, ni masuk neraka dulu. Walinya binillah. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu, dan setiap mereka tanpa ilmu dia beramal. Amal dia, suka beramal tapi tak ada ilmu. Dia tahu cara betul kasih betul, tak pernah tanya ustaz macam mana fatihah saya, macam mana rukuk sujud saya, macam mana mu'amalat ibadat saya. Dia amal je, suka amal tapi tak ada ilmu. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia merdud, mana merdud apa? La tuqbalu, tidak diterima. Tidak amal ada ilmu, ilmu ada amal, lazim malzum dulu ni. Ada ilmu tak ada amal, bahaya. Ada amal tak ada ilmu, bahaya. Jadi kita mula, sebab tu kita mula belajar ilmu. Sekelah jalan Allah, satu ta'an fada'il. Masail infradi jumpa ustaz-ustaz. Ada kalau jumlah kita ada ustaz, ada maulana, ada hafiz. Gunakan kesempatan ni belajar. Maulana kata kita mau yakin, etiqadkan, ziarah ulama pun ibadat. Kita mau yakini, bahawa ziarah ulama, tengok wajah ulama pun ialah ibadat. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Allah kata, katakanlah, adakah sama orang berilmu tahu perintah Allah, larangan Allah dengan orang tak tahu? La aymanu la yastawuna 'inda Allah, tafhamu hadis Allah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji orang sentiasa hubungan hati dengan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam berdiri, duduk, baring. Allah puji. Kata orang sahabat ditanya, "Apa amal paling besar?" Apa amal paling besar? Dia kata, "Kau tak baca Al-Quran." Al-Quran Allah kata apa? "Wa la dhikrullahi akbar." Wala zikrullah akbar. Zikrullah lah amal paling besar. Sebab apa saja amal tanpa zikrullah, mayat, bangkai, jenazah. Tanpa ada hubungan hati dengan Allah, amalan itu bangkai, jenazah. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah kama fil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang ingat Tuhan dan orang tak ingat Tuhan macam orang hidup dengan orang mati. Amal besar macam mana pun tapi hati tak ada hubungan kontak dengan Allah, mati, jenazah, mayat. Kalau kecil amal tapi ruhuga hati, tumpuan hati dengan Allah, hidup. Suatu kita mau ada hubungan hati dengan Allah, zikir pagi petang, subhanallah. Tanda kita cinta Allah, terutama masa keluar ni. Kalau kita nak jaga masa keluar, masa bila kita nak jaga, keluar, nak jaga. Zikir pagi petang, tilawah Al-Quran. Bila kita ucap subhanallah, kita ingat dalam hati kita, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tanda kita cinta kepada Allah. Tanda kita cinta kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kita tak nak selawat Nabi? Allah berselawat Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Allah yang jadikan langit, bumi berselawat kepada Nabi. Kenapa kita tak nak selawat kepada Nabi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Semuanya Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa beriman. Selawatlah kepada Nabi. Wasallimu taslima. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi asharan. Sabu selawat daripada aku sekali. Allah akan ucap selawat beri rahmat pada 10 kali. Tanda kita cinta pada Nabi, tanda kita sayang diri kita. Kalau kita sayang diri kita, semula bagi rahmat, kita buat istighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar kita boleh Allahu Akbar. Dengan sebab istighfar ni, sebab satu keampunan, satu lagi rezeki Allah. Kita tengok meniaga sawah, ledang, pejabat, yang guru tu mengajar, yang pencin, duk pencin, yang petani, yang petani, yang rezeki. Istighfar sebab rezeki. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Faqultu surah Nuh ayat 10-11. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yundidkum bi amwalin wa banin. Allah akan tambahkan harta anak bina. Allah tambah sebab istighfar. Istighfar sebab tambah harta, tambah anak tu boleh. Kita nak tambah harta, mau overtime, part time. Sampai orang ajar keluar jalan Allah, non time. buat 2 jam setengah duk taklim, no time. Sebab apa? Semua full time untuk tahun ni. Walhal istighfar luar rezeki. Itu dalilah. Dalil Quran, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa melazimkan istighfar, banyak istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitan makhraj, jalan keluar, selesai semua masalah dia. Apa saja masalah sebutkan? Selesai, settle, Allah selesai masalah. Wa min kulli hammin faraja, setiap ham, kerisauan, hati, sedih, hilang sedih, risau semua hilang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki dia dengan cara dia mudah sangka. Eh, daripada mana rezeki ni? Tak sangka lah. Daripada istighfar dia. Dia sangka niaga sawah ladang pejabat dia, orang tak pincin ni, yang pincin kan. Itu je rezeki. Walhal dia istighfar tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki dengan cara dia tak sangka. Lain daripada sangkaan dia. Jadi istighfar sebab rezeki. Jadi tanda kita sayang kita istighfar. Bila kita istighfar, kita kenangkan dosa kita. Tu baca Quran. Hafiz satu hari 3 juz mau baca. Tak hafiz satu hari 1 juz sekurang-kurangnya. Quran ni kitabullah. Quran ni membantu kita, membela kita di akhirat. Jadi sempurnakan hak Quran. Wal Quran hujjatun laka aw alayka. Quran boleh jadi penghujah bagi kita atau penghujah ke atas kita. Dengan perkataan yang mudah, Quran boleh jadi peguam bela bagi kita ataupun dakwa raya bagi kita. Kalau kita beramal Quran, sempurna hak Quran, Quran akan bela kita, peguam bela, jadi peguam, defend, pertahankan kita di akhirat daripada azab Allah. Tapi tak sempurnakan hak Quran, wa hujjatun alaika. Dia akan jadi pendakwa kita di akhirat. Ya Allah, dia tak beramal dengan aku, ya Allah. Dalam Quran kata haram, dia buat. Dalam Quran kata wajib, dia tak buat. Dalam Quran kata haram, dia buat. Quran jadi pendakwa. Quran boleh jadi peguam bela atau pendakwa raya. Hujjatun laka wa alaika. Allahu Akbar. Jadi semula kita membetulkan hubungan dengan Allah, dan semula agama ni ulama kata bukan dengan Allah je betul, dengan manusia kena betul. Agama ni bukan dengan Allah je, hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah betul, dengan manusia betul. Sebab tu kalau kita belajar fiqah dengan ni, ada 4 rubuk: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dalam 4 rubuk ni, hanya 1 rubuk je hubungan dengan dengan Allah, iaitu ibadat. Dari ibadat ni tahara, wudu, semayang, puasa, zakat, haji ni semua. Ini hubungan dengan Allah. 3 ni muamalat, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, ni muamalat dia panggil. Ini hubungan dengan manusia. Munakahat, nikah, kahwin, talak, rujuk, khalak, khuluk, apa semua, li'an. Ini semua dia panggil munakahat. Ini pun hubungan dengan manusia. Satu lagi jinayat, khusus, kisah, hudud. Ini ada haddu zina, had, macam-macam had ni. Ini jinayat dia panggil. Jadi 4 rubuk ni hanya 1 rubuk je hubungan dengan Allah, berkaitan dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah. Yang 3-3 ni semua hubungan dengan manusia. Mu'amalat dengan manusia, munakahat dengan manusia, jinayat hubungan dengan manusia. Maksudnya agama kita ni tentu mulia. Kalau kita betul dengan Allah je, tip top, paling baik hubungan dengan Allah. Selain macam mana baik sekali pun, kalau hubungan kita dengan manusia tak betul, mana agama kita hanya 25% je. Sebab mak ada hubungan Allah 25%, rubuk mana 25%, rubuk mana quarter, 1/4. Dan agama kita tak sempurna. Allah perintah udkhulu fi silmi kaffah, masuk agama itu sempurna. Bukan hubungan hablum min Allah ni, hablum minan nas. Sebab itu dengan Allah kita boleh minta ampun. Dengan manusia kita tak boleh minta ampun dengan Allah. Dosa kita dengan manusia kita tak boleh minta ampun dengan Allah. Kita minta maaf dia, minta maaf, menghormat yang tua, kasih sayang kanak-kanak, mulia alim ulama. Sebab itulah satu hadis Nabi kata, atadruna manil muflis. Kamu tahu siapa orang muflis? Orang bankrupt, kita sebut bankrupt, orang muflis. Sahabat kata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang muflis tu orang tak ada dirham, tak ada harta, tak ada titih, tak ada harta, tak ada duit. Ini orang muflis. Tapi Nabi kata, al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah. Bermula orang muflis tu di kalangan umat aku, siapa dia? Iaitu mereka-mereka yang datang pada hari kiamat, di salatin wa siyamin, dengan pahala semayang, puasa, bertimbun-timbun semayang. Bukan semayang wajib je, semayang sunat daripada isyrak, duha, awabin, segala sunat, apa sunat tak buat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, semua buat, bertimbun-timbun banyak pahala semayang dia. Wasiame balik puasa bukan puasa Ramadannya, puasa 6 Syawal, puasa Isnin, Khamis, puasa hari putih, puasa orang macam-macam Asyura, semua orang macam puasa. Bertimbun-timbun pahala semayang puasa, wayatin, dan dibawa pahala banyak bertimbun-timbun hari akhirat. Waqad syatama hadza. Tapi mulut dia pernah maki satu orang. Pernah maki orang. Mulut dia laser, menyakitkan hati, cakap sikit hati, menyinggung orang. Wasyatama hadza maki, syatama istumun ni, mana-mana suka maki orang, mulut dia suka maki orang. Ibadat dia bagus, semayang dia, qiyamul lail dia, tahajud dia, tetap, puasa dia, tiap-tiap hari puasa. Han. Semayang banyak, puasa banyak, tapi mulut dia suka menyakitkan orang, maki hamun orang. Wa akrama la hadza, tapi suka makan harta orang, tipu dia orang. Ha? Hutang dia orang memang niat tak nak bayar ke apa kan. Ha, satu hutang dia temui dia, bila ada jenazah, satu ketika jenazah datang, Nabi kata dia, dia ada hutang tak? Tak ada. Ha, ini semayang. Jenazah dia. Satu jenazah lain datang, ada hutang tak dia? Sahabat kata, dia ada hutang. Ha, kau semayangkan. Nabi tak semayangkan jenazah dia. Sahabat kata, ya Rasulullah, aku tanggungjawab bayar hutang dia. Aku tanggungjawab. Ha, Nabi baru semayang. Baru Nabi semayangkan. Ha, hutang dia dia. Hubungan dengan manusia ni. Dia punya semayang tahajud sepanjang malam pun, dia tak boleh cover tu mana. Kan? Makan harta orang, tipu, curi, rampas ke, tipu dia orang ke, kelentong dia orang, songlap ke, khianat, ambil harta orang, mulut sakit hati orang, ambil harta orang, wakasa fadam mahada, tumpahkan darah orang, pukul terajang, sepak orang, kan, bunuh orang, tumpahkan darah orang. Ha? Maka apa jadi? Fayu'ta hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi. Orang dimaki hamun dekat dunia dulu, mati tak sempat minta maaf, ha, pahala dia semayang puasa bagi orang tu. Orang diambil harta, dia dihutang memang dia niat tak nak bayar ke, atau ditipu dia orang, dia ambil rampas dia orang, ragut ke, tak kira kan, mencuri ke apa, pahala dia bagi orang tu. Orang yang dipukul, diterajang, dia sepak, dia nampak, ha, tak minta maaf dekat dunia, ha, dia bunuh ke apa ke, pahala bagi. Sebenarnya banyak orang minta, hatta faniyat hasanat tu, sampai habis, langsai, semua pahala dia bagi orang. Kosong daripada hero jadi zero. Orang banyak pahala ke akhirat jadi hero lah kan. Ilhabis jadi zero, kosong. Masih lagi orang biman, ya Allah dia pernah maki aku, dia kata aku pendek, dia kata aku hitam. Ha, dia kutuk aku, kan. Ya Allah dia pernah makan harta aku, dia ambil dia aku, dia curi dia aku. Dia hutang dia aku tak bayar. Dia kata, ya Allah dia pernah penampar aku, dia pernah pukul aku, dia sepak aku, dia cubit aku. Dia pernah bunuh aku. Dia akhirat, akhirat ni, yauma la dinara wa la dirhama. Hari akhirat tak pakai dinar, tak pakai dirham. RM, dolar, yen, rupiah semua tak pakai. Yang pakai pahala dosa, pahala dosa. Kau salah dengan aku, minta pahala kau. Tak ada pahala kau, ambil dosa aku. Maka dosa orang tua gitu, dosa orang. Pahala dia bagi orang, dosa orang bagi dia. Akhir sekali, faturihatin nar. Idhumban la abdin raka. Allahu Akbar. Wal'iyadzubillah. Jadi ikram itu mulia. Ikram lah hifadatul ubudiyah. Sebab dia panggil ikramul muslimin ni. Hifadatul ubudiyah. Nak jaga ibadat kita supaya jangan bagi-bagi ke orang. Kalau tidak banyak mana pahala kita tak ada ikram muslimin. Semua pahala kita bagi ke orang. Kan? Haa. Allah. Sebab tu menghormat untuk tua kanak-kanak. Mulia alim ulama. Allah bagi dua biji mata. Mata kanan pandang sebaik saudara kita. Walaupun sembilan buruk dia. Satu baik. Pandang baik satu. Mata kiri pandang buruk. Kalau kata sembilan kebaikan. Satu keburukan pandang buruk kita yang satu. Nabi SAW Allah kata, innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya engkau Muhammad betul-betul akhlak yang agung. Hebat akhlak Nabi. Kenapa ulama kata akhlak Nabi agung? Ulama kata antara sebab Allah puji akhlak Nabi ini, ayat ini turun. Sebab satu hadis Nabi SAW. Apa dia? Sil man qata'aka. Wa'fu an man zalamaka. Wa ahsin man asa'a ilaik. Sil man qata'aka, Nabi kata. Sambunglah orang yang putuskan hubungan dengan kamu. Orang putus dengan kita mau sambung. Orang tak nak tegur, kita mau tegur dia. Orang masam muka dengan kita manis muka dengan dia. Orang tak nak bagi salam, kita bagi salam dengan dia. Sil man qata'aka. Inilah akhlak Nabi. Sambunglah orang putuskan hubungan dengan kamu. Kita kata, ustaz dia yang putus, dia lah sambung. Apa pula kita olak, hidung tak lancung, pipi tersurung-surung. Nah, dia putus kita mau sambung. Buat muka tak malu tak apa. Supaya akhirat tak malu, tak menyesal ke akhirat. Silman qata'aka, Nabi kata. Sambunglah orang putuskan hubungan dengan kamu. Rasulullah hadis yang lain, Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'ah. Tak akan masuk syurga orang putus itu rahim. Tak nak kawan, tak nak. Ada berkecil saya, perayaan itu kan. Sikit je, tak nak kawan, tak nak kawan. Saya kata, tu, ha? Tak nak sikit, tak nak kawan, tak nak tegur, tak nak tegur. Ini orang tak nak tegur, tak bersungguh. Siapa ni yang dia kata? La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. La yadkhulul jannah qati', tak masuk syurga orang putuskan silaturahim. Sama-sama kelalu ke, sama-sama karkun ke, sama-sama rakan seusaha ke, sama orang Islam lah. Sil man qata'aka, tiga perkara. Sil man qata'aka, kata Rasulullah. Sambunglah orang putuskan hubungan dengan kamu. Kedua, wa'fu amman zalamaka, maafkanlah orang menzalimi kamu. Orang buat zalim kita, kita maafkan. Kita kata dia yang zalim, dia lah minta maaf. Apa pula aku kan, dia yang buat zalim, dia lah minta maaf. Tak, Nabi ajar akhlak Nabi. Dia buat zalim kita, kita mau maafkan dia sebelum dia minta maaf lagi. Ha, ini akhlak Nabi, tip-top. Ha, orang zalim kita, kita maafkan. Bukan dia minta maaf, dia zalim, dia lah minta maaf. Akhlak Nabi SAW yang mulia, orang buat zalim kita, kita maafkan dia sebelum dia minta maaf. Dia tak minta maaf, aku nak maafkan dia. Wa'fu amman zalamaka. Ketiga, wa ahsin man asaa'a ilaik, dan buatlah baik pada orang yang buat jahat pada kamu. Allah, buat ini susah sebenarnya. Cakap senang. Buat baik pada orang buat jahat. Kita buat baik pada orang buat baik pada kita, itu biasa. Orang bukan Islam pun buat. Dia bagi kuih, kita bagi kuih, dia bagi lauk, kita bagi lauk kan. Ini dia bagi duri, kita bagi bunga. Dia bagi racun, kita bagi madu. Dia buang sampah ke rumah kita, kita bagi biryani, gam. Han, nasi kandar, banyak dia. Bahas kemurukan dengan kebaikan. Ini akhlak Nabi SAW. Sebab hadis inilah Allah puji akhlak Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, betul-betul akhlak azim, agung, hebat akhlak Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab ni dia mana? Wa ahsin man asa'a ilaik, buat baik pada Allah jahat. Orang buat jahat, kita balas baik. Kita kata dia buat jahat, dia kena balas baik. Supaya bila dia buat baik balik kita, dia jahat tu cover lah kan. Nanya otak kita kata. Ha, tapi sebenarnya bila orang buat jahat kita, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Keburukan dibalas keburukan. Keburukan dibalas kebaikan. Kejahatan dibalas kebaikan. Sebab ni jahat jadi sebab hidayat. Orang campak, sampah orang Nabi lagi. Buat baik dengan dia lagi. Dia sakit, tak ada orang ziarah. Nabi ziarah dia. Allahu Akbar. Ini apa yang luput daripada umat dalam kita muda. Akhlak Nabi SAW. Kita mengusul sifat akhlak Nabi SAW. Bawa umat pada akhlak Nabi. Nabi kata, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Soalnya hanya sini aku diutus untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak da'i, akhlak macam mana, akhlak seorang Nabi. Itu tu akhlak umat. Kita kata umat Nabi, akhlak jalan Nabi lah. Umat Nabi, kerja Nabi, akhlak jalan lain daripada Nabi. Tak boleh. Umat Nabi, kerja Nabi, akhlak macam akhlak Nabi. Banyak dalam contoh-contoh ayat hadis kisah-kisah Nabi SAW. Akhlak Nabi, orang dapat hidayat. Orang bukan Islam tertarik. Satu orang perempuan tu kita tahu kisah masyur dengan nak hijrah tinggal satu Madinah. Sebab apa? Aku dengar ada orang pemuda mengaku Nabi bawa agama baru, tak nak aku dengar dia menyampah aku sebab tu. Ha? Pemuda tolong angkat barang dia. Dalam perjalanan sepanjang jalan dia maki pemuda tu. Pemuda tu memang tak guna dia sebab dia bawa agama baru mencecer Tuhan-Tuhan kita sepanjang. Pemuda tu tolong angkat barang dia sampai sempadan dah hantar. Nanti mana nak masuk apa? Saya lah Muhammad. Dia masih, sepanjang mana dia cercer tu, itu Muhammad yang tolong angkat barang dia. Sepanjang jalan dia maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tolong angkat barang ni tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha ini engkau lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Akhlak sebab hidayat mana. Jadi tu mula kita usaha akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti mulia apa saja amalan kita sama dengan Allah ke dengan manusia ke, kita kena betulkan niat kita kena Allah. Sebab amalan tak ikhlas itu mulia. Amalan yang tak ikhlas ni bukan kita kata oh amalan tak ikhlas, Allah tak terima tau. Ikhlas amal yang tak ikhlas itu mulia. Bukan Allah tak terima saja. Kalau kita buat amal baik, Allah tak terima saja sebab tak ikhlas tu boleh tahan lagi. Dah lah tak terima, kena siksa lah tu. Ha, musibah lagi buat amal. Man salla yura'i faqad asyrak. Man sama yura'i faqad asyrak. Siapa semayang untuk riak pada manusia, tak ikhlas, riak pada manusia, semuanya dalam syirik dengan Allah. Semayang pun boleh syirik. Man sama yura'i faqad asyraka. Sama puasa nak tunjukkan orang, semua ini dari syirik dengan Allah. Kan? Man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Sama sedekah, nak tunjuk pada manusia. Semua ini telah mensyirik dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Abu Hurairah RA satu ketika nak riwayatkan satu hadis kepada sahabat. Dia cerita hari itu pengsan dia. Bila sedar, nak sampu-sampu muka dia nak cerita hari tu, pingsan dia. Sedar, sampu-sampu muka nak cerita, pingsan, tiga kali pingsan. Setelah tiga kali pingsan, boleh mampu cerita hari tu. Aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, di akhirat ada tiga golongan, tiga jenis manusia akan dipanggil. Apa dia? Kata orang, syahid. Orang mati syahid ni orang yang korbankan nyawa, bukan harta, nyawa. Darah menitik ke bumi kena untuk Allah Subhanahu Taala. Orang syahid itu boleh sebelum darah jatuh ke bumi, Allah ampun semua dosa dia. Ha, satu-satunya mati yang tak sakit, mati syahid dia. Lain semua mati sakit. Ha, semua mati sakit. Allahuakbar. Kalau tu di akhirat nanti bila semua orang mati nak balik lagi ke dunia. Tak nak, tak ada siapa pun nak. Sebab mati tu sakit. Kalau orang mati syahid. Kalau dia kata sebanyak bulu-bulu roboh mati syahid. Mati syahid, mati syahid yang mulia. Tapi tu melihat syahid, satu orang syahid di akhirat akan dipanggil di hadapan Allah. Macam mana aku telah bagi nikmat pada kamu? Dia kata apa? Qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Ya Allah, aku telah berperang di jalan kau sehingga aku dibunuh, mati syahid ya Allah. Allah kata, kadzabta, engkau menipu. Wa taqulul malaikatu kadzabta, malaikat Allah kata, engkau menipu. Engkau buat supaya engkau dipanggil pejuang. Oh, ini orang korban ni, mati syahid, berani dia ni. Ha, kita keluarnya Allah banyak orang, kita kata, suka orang, orang korban ini, korban ni, korban. Maknanya mak korban. Aliman ahli korban. Ha, nama tu gelar tu suka. Ha, faqad qila dhalik. Orang pun nak kata dah. Kau nak pujian kan, dah dapat pujian tu. Kena dia panggil siapa? Alim, qari. Ha, macam mana aku bagi nikmat pada kamu? Ilmu agama. Ha? Aku telah bangun malam. Ha? Aku mengajar manusia. Ha? Allah kata, kadzabtan, kau menipu. Ha? Kau mengajar manusia. Ha? Kau baca Quran supaya kau dipanggil qari. Oh, dia ni qari. Baca Quran ni sedap. Oh, kau dia bayan dia ceramah ni sedap ni. Ha? Oh, semua orang pawaju dengar ini. Ha? Pujian itu dia nak. Fakat qila dhalik. Orang pun dah kata dah puji dah. Satu orang apa? Sahibul mal, orang kaya. Allah tanya, macam mana aku bagi nikmat kau? At-tasallu biha ar-rahimah wa atasaddaqu bihi. Ya Allah, aku telah hubungan silaturahim, mana ada baladi aku yang susah, aku tolong. At-tasaddaqu bihi, aku sedekah, mana masjid ke, surau ke, madrasah ke. Ha, nak ada anak yatim miskin ke, nak keluarnya Allah, aku bantu. Ha, Allah kata, kadzabta, kau menipu. Ha, wa taqulul malaikatu kadzabta, malaikat kata, kau menipu. Kau buat ni supaya dia panggil, oh, dia ni pemurah ni, baik hati ni. Supaya dia puji, dikata, disanjung. Ha, tu masjid surau tu dia lah bagi. Madrasah tu dia lah bagi. Ha, miskin tu orang keluar tu dia lah tolong. Ha, pujian itu maksud dia, purpose dia. Maksud dia untuk pujian. Faqad qila dhalik. Orang pun dah puji dah. Nabi SAW pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi duduk depan Nabi SAW. Nabi duduk depan Abu Hurairah macam ni. Pernah depan lutut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kena Nabi pukul ni pohon Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ha, inilah tiga golongan yang mula-mula sekali akan dihukum api neraka. Inilah tiga golongan yang mula-mula akan dihukum api neraka. Orang mati syahid, orang alim yang mengajar agama, orang dermawan. Mereka bukan buat benda-benda yang haram dari segi zahir, tapi haram dari segi batin lah. Tapi ya. Jadi kemudian orang mengatakan amal tak ikhlas ni bukan saja masalah tak dapat pahala. Oh, kalau tak ikhlas tak dapat pahala. Bukan tak dapat pahala je, tak ikhlas. Kena azab lah tu. Semayang patutnya dapat syurga, tapi semayang maksud neraka. Fawailun lil musallin. Neraka wail tu orang semayang. Semayang maksud neraka. Alladhinahum amfaladim sahun walladhinahum yura'un. Mereka-mereka yang riak. Ha, tak ikhlas lah. Semayang maksud neraka. Allahu Akbar. Sebab tidak ada ikhlas. Sebab kita kena usul dengan ikhlas. Benda sangat-sangat penting. Sebab itu Imam Bukhari rahmatullah alaih dalam kitab As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab paling sahih dalam dunia selepas Al-Quran ialah kitab sahih Bukhari. Imam Bukhari rahmatullah alaih letak hadis pertama dalam kitab dia. Innamal a'malu binniyat. Hanya sebenarnya amal itu dengan niat. Supaya apa? Buka kitab dia je periksa niat. Maksud dia. Man, apa saja kita buat, pertama kita cek niat kita. Kita keluar jalan Allah sekarang. Cek niat. Kenapa? Kita keluar. Apa saja kita buat? Da'wah kita buat, ta'lim, ta'lum kita buat, zikir ibadah kita buat, khidmat kita buat. Apa pertama sekali? Cik niat kita. Sebab Imam Bukhari kata, niat ni hadis pertama sekali. Kalau buka kita ada mana? Pertama sekali cik niat. Kenapa kau buka kita itu? Ha. Kerana Allah atau khairullah. Maknanya semua amal. Bukan mengaji, belajar saja. Apa saja kita buat? Pertama sekali cik niat kita. Niat betul dia boleh, baru Allah tu amal di akhirat. Amal di akhirat bukan disukat panjang mana, lebar mana, tapi amal-amal di akhirat akan ditimbang. Faman khaffat mawazinuhu, faman thaqulat mawazinuhu. Tu berat timbangan, ringan timbangan. Dikira berat ringan, dia tak kata banyak ke sikit ke. Dikira berat ringan. Apa yang akan beratkan amal? Itulah ikhlas. Ikhlas yang akan beratkan amal. Walaupun sikit, berat. Tapi kalau banyak, tak ada ikhlas, tak ada, bukan ringan. Ringan ni ada juga timbangan. Tak ada timbangan langsung, tak ada wazan langsung. Tak ada weight, tak ada berat langsung. Sebab tu Allah kata, man ja'a bil hasanati, ulama kata. Allah kata dalam Quran, man ja'a bil hasanati. Dalam ayat ni Allah, Allah tidak kata man amila bil hasanati, tapi man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa bawa ja'a bi, ni dalam bahasa Arab, mana siapa boleh bawa amal baik. Sebab ada orang boleh buat amal baik tapi dia tak boleh bawa. Dia buat amal dakwah, ta'lim, ibadat, khidmat, dia buat tapi dia tak boleh bawa. Sebab benda bekas bosu, ujub, riak, takabur, semua sejuk ke akhirat, kosong dah. Tak ada apa dah. Jadi siapa boleh bawa? Ada orang boleh buat tapi tak boleh bawa. Jadi sebab tu amal ni bukan hanya membuat amal, tapi membawa amal, pastikan ikhlas sampai mati. Sebab tu kadang-kadang kita dah buat korban agama tu, amal agama 20 tahun, 30 tahun dulu. Masa tu belum buat ikhlas, belum buat ikhlas, sedang buat ikhlas, lepas buat tu nak ikhlas. Tapi lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, lalu kita cerita dengan dulu, akulah usaha tempat ni, kalau tidak tak hidup. Baru cerita dengan bangga sombongnya. Habis yang 20 tahun dulu, ikhlas lah. Masa tu buat orang ikhlas kerana Allah. Jadi sekarang kita datang. Aku mau jaga amal ni sampai mati. Amal ni mau jaga bukan 20 tahun, 30 tahun. Sampai mati mau jaga ikhlas. Sampai tunjuk depan Allah. Ya Allah ni amal aku. Waktu nak buat amal tu susah. Tapi nak jaga amal tu lagi susah. Waktu mau sentiasa periksa sebelum, sedang, selepas buat. So amal kita semata-mata kerana Allah SWT. Dan tentu mula. Lama kata hari ini salah faham umat ialah menyangka harta dan diri milik kita. Ini harta saya, sekali saya nak buat apa? Nak beli apa? Possible saya apa? Ini masa saya, sekali saya nak buat apa? Cuti sekolah saya nak buat apa? Sekali saya harta dan masa bukan milik kita. Harta dan masa milik siapa? Allah, milik Allah. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah dah beli lah. Itu dah dijual lah. Harta dan diri kita dah dijual. Jual beli ni ada empat syarat. Kan, dalam mu'awalat ni ada empat syarat sebutkan. Ada ba'i', ada mushtari, ada mabi', ada saman. Ada satu mushtari, mushtari ni pembeli. Kita dengan Allah ni, kita siapa pembeli dia? Inna Allah ashtara. Pembeli dia Allah. Kemudian akan ada ba'i', penjual. Penjual dia siapa? Minal mu'minin. Penjual dia orang beriman. Mabi' ada apa? Barang yang nak jual apa? Amwalahum wa anfusahum, harta dan diri yang kita nak jual tu apa ya? Yang barang yang nak dijual tu harta dan diri. Kemudian ada saman, saman ni mana harga. Harga dia apa? Bi anna lahumul jannah. Harganya lah syurga Allah. Pembeli dia lah Allah, penjual lah kita. Yang nak jual apa dia? Harta dan diri kita. Berapa harga dia? Syurga Allah SWT. Inilah kerja agama ni boleh. Jadi tu boleh kerja dakwah ni kita hari-hari mau buat. Haan. 40 hari ni, 4 bulan ke 40 hari ni bukan hari. Bukan hari, bukan kira hari. Mau kira amal, 40 hari mana 40 hari ni dakwah, 40 hari ni gas, 40 hari ta'lim, 40 hari tahajud, 40 hari qiyamul lail, 40 hari Quran, 40 hari zikir. Dakwah, ta'lim, ibadah, khidmat 40 hari. Kalau 4 bulan, 120 harinya gas, 120 harinya ta'lim, 120 harinya tahajud. Hari-hari ni, hari ni 40 hari, 4 bulan, ini macam beg plastik je. Beg plastik. Kita pergi kedai, kedai supermarket mana-mana. Satu orang nak beli apa? Beras. Beras, berapa mau? 10 kilo. Satu orang di penjual tu, dia ada beg plastik 10 kilo. Tapi diisi 5 kilo, 6 kilo. Kan? Aneh. Orang nak beli? Tak mau beli, kenapa? Sebab ini tak sampai 10 kilo, ini 5 kilo, 6 kilo. Ini kan beg plastik 10 kilo. Memanglah beg plastik 10 kilo. Orang tak tengok beg plastik ke, orang tengok isi dalam plastik. Kan, isi dalam beg tu dia tengok. Itu yang diberi harga tu. Beg plastik tak diberi harga. Harga tak ada pada beg plastik. Ini 40 hari, 4 bulan ni beg plastik. Tapi apa kita isi dalam tu, 40 hari mana 40 hari punya dakwah. 40 harinya ta'lim, 40 harinya ibadat, 40 harinya Quran, 40 harinya tahajud. Itu berisi dia. Allah tengok isi dia bukan 40 hari. Alhamdulillah. Kalau lari, hari dah hari kedua dah. Masya Allah. 20 hari dah habis. Hari. Nah, bukan kira hari, kira apa kita isi dalam hari itu. 40 harinya dakwah, ta'lim, ibadat, khidmat. Baru 40 hari kita. Mantap. Dan teman ini sangat penting kita keluarnya dengan Allah SWT. Banyakkan dakwah. Dengan dakwah ini Allah sebab untuk kuatkan iman kita. Dakwah Allah sebab kuatkan iman. Jadidu imanakum. Perbaharulah iman kamu. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Salah kata macam mana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Nabi kita, aktiru min qawli la ilaha illallah. Banyak kan cakap. Mau cakap banyak. Cakap apa? Bukan cakap merapu. La ilaha illallah. Mucakap la ilallah banyak. Nafikan khairullah. Isbahkan Allah. Bila Allah tanya, siapa sendiri yang tak kalib? Macam tu. Gairah, siapa sendiri khususi? Ini siapa sendiri khususi? Siapa sendiri yang tak kalib? Allah. Macam ni iman nak meningkat? Jadi dengan penonton dakwah Allah akan kuatkan iman. Dengan dakwah Allah akan islahkan kita. Yuslih lakum a'malakum. Dengan surah ayat Quran tu. Allah akan islahkan amal kamu itu sebelum ayat tu apa? Qulu qawlan sadida. Cakap dengan cakap betul dulu. Cakap betul di dakwah lah. La ilaha illallah. Dakwah mana la ilaha illallah. Baru yuslih lakum a'malakum. Baru Allah akan islahkan amal kita. Islah akan datang selepas dakwah. Dakwah dulu baru islah. Dakwah dulu baru amal akan datang. Kita kata amal dulu. Kau ni cakap je pandai amal tak ada. Ni. Amal dengan cakap. Cakap dulu baru datang amal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Baru wa amila saliha. Da'a ilallah. Dakwah dulu baru amal salih wa amila saliha. Kul hadhi sabili ad'u ilallah. على بصيرة أنا ومن اتبعني فتقن علي محمد هذه سبيلي نجانك أدعو إلى الله أدعو من شكو دع الله على بصيرة من بصيرة تجس دعوه لي سبيل أنا ومن اتبعني أكون فنكون أكون jadi tu mulia kita musliakan umat tak kerja dakwah ni kerja dakwah kan mantapkan iman kita doa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantaran dakwah tu mulia Allah Akbar dengan perantaran dakwah semua masalah umat yang akan diselesaikan. Sebab itu semua Nabi-Nabi datang bawa dakwah. Dan kita mau dakwah apa kita mau, bukan apa kita nak amal. Ada yang salah faham dari umat. Dia kata macam dakwah, kau cakap dia amal tak ada. Kena ada dalil satu ayat Quran. Ini salah faham mengenai dalil ayat Quran. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Banyak orang salah faham ayat ini. Wahai umat iman, kenapa kamu cakap apa kamu tak amal? Kamu ramakan dengan Allah. Besar kemurkaan insyaAllah. Antakulu ma'la tafa'alun. Kamu cakap dia tak amal. Kau ni cakap dia pandai. Amal tak ada ni. Ni cakap-cakap yang salah tu. Cakap-cakap yang tak bertepatan dengan Quran. Sebab maksud ayat ni. Bukan suruh tinggalkan dakwah. Amalkan kamu dakwah. Dan yang dilarang itu bukan dakwah. Lima takuluna ma'la tafa'alun. Itu yang dilarang itu bukan dakwah. Lima takuluna itu bukan dakwah. Tapi dakwah. Kenapa kamu buat dakwa buat apa yang kamu tak buat? Itu dilarang. Satu orang dia contohnya, dia tidur sepanjang malam. Sepanjang malam dia tidur. Besok pagi dia kata, dia beritahu, oh, malam tadi aku tahajud, Masya Allah. Sepanjang malam, Alhamdulillah. Ini dilarang. Kenapa kamu cakap buat apa yang kamu tak buat? Itu dilarang. Tapi kalau dia tak bangun tahajud, dia dakwa orang tahajud tak salah. Salah, dia tak salah. Satu orang anak. Bapak dia kata anak bapak ni dah lah tahfiz kan 10 surah je. Engkau masuk dalam madrasah tahfiz supaya insya-Allah nanti boleh syafaat bapak nanti di akhirat kan. Masuk dalam tahfiz anak ada begitu anak dia kan suruh masuk terus tahfiz supaya anak jadi hafiz Quran. Tiba-tiba anak ada Allah bapak nak suruh saya hafiz. Bapak pun tak hafiz. Bapak nak suruh saya hafiz je. Kemudian dia baca Al-Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa bapak cakap bapak pun tak amal? Kamu ramakan dengan Allah besar kemurkaan insyaAllah. Bapak cakap je, ya, bapak tak aman. Allah marah. Betul ke tu? Betul ke neraka ke rumah dia? Adakah salah? Bapak dia tak hafiz, suruh anak dia hafiz. Salah? Macam tu lah. Kita tak salah, kita tak salah. Buat apa yang kita tak buat, tak salah. Bahkan di sana ada satu hadis yang terang-terang, serahatan Nabi kata, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau anil munkar wa illam tantahu anhu. Muru bil ma'ruf Nabi kata, ajar orang pada ma'ruf, ajar orang buat baik, wa illam ta'malu bihi, walaupun kamu tak buat lagi ma'ruf tu, kamu tak buat baik lagi pun kamu kena ajar orang pada baik. Tak boleh kata aku pun tak baik, nak ajak orang buat baik je lah. Muru bil ma'ruf, ajaklah pada ma'ruf. Wa illam ta'malu bih. Walaupun kamu tak buat lagi ma'ruf tu, kamu tak hapus lah kelemahan iman kamu, apa alasan saya pun kamu tak buat, itu tak jadi alasan kamu tak buat dakwah. Kena ajak pada baik walaupun kamu tak buat baik. Wanhau anil munkar, dan cegahlah daripada munkar, dosa, maksiat, apa saja kemungkaran. Wa illam tantahu anhu, walaupun kamu tak mampu nak berhenti munkar tadi. Walaupun kamu duk munkar, kamu kaki arah, kamu kalau nampak orang lagi marah, kamu kejegah. Kamu tak kata, aku pun arah, macam mana cegah orang arah. Walaupun macam tu orang, dia tak semayang, dia kena ajak orang bersemayang, maksudnya macam tu sekali. Muru bin ma'ruf wa illam ta'malu bih, ajaklah orang pada baik, walaupun kamu tak mampu nak buat baik. Begitu sekali kepentingan dakwah. Bukan kita, saya dah jadi baik, jadi nabi, jadi wali. Wali kutub baru nak dakwah, tak ada. Walau ayah, balighani walau ayah. Ayah ni semufrad, nabi tak dapat ayatan atau ayat, dah banyak ayat, kau tahu. Jadi maulana mufti, baru kau buat dakwah, tak ada. Walau ayah, satu ayat tahu. Jadi tanggungjawab dakwah setiap umat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perantaran dakwah, Allah akan sempurna dengan segala hajat kita. Dengan perantaran dakwah, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, tidak ada satu kekuatan tu mulia. Bila Allah Taala ciptakan bumi tu mulia, bumi goyang. Allah jadikan gunung, gunung untuk mantapkan bumi. Malaikat heran. Hei, kuatnya gunung ya Allah. Hal min khalaq asyadu minal jibal. Adakah makhluk lebih kuat daripada gunung? Allah kata ada. Apa dia? Hadid, besi. Malaikat tanya, adakah makhluk lebih kuat daripada hadid, besi ya Allah? Malaikat, Allah kata ada. Apa dia? Nar, api. Api boleh cairkan besi. Malaikat tanya lagi, Allah, adakah hal min khalaq asyadu minal nar? Adakah makhluk lebih kuat daripada api? Allah kata ada. Apa dia? Air. Air boleh padamkan api. Malaikat tanya lagi, ya Allah, hal min khalaq asyadu minal ma? Adakah makhluk lebih kuat daripada air? Ada. Apa dia? Angin. Angin boleh bawa air. Awan tu air kan, bawa kiri kanan utara. Rotan. Malaikat tanya lagi, hal min khalaq asyadu minal rih? Angin ni adakah makhluk lebih kuat daripada angin? Allah kata ada. Apa dia? Rajulun mu'minun la ya'rif shimalihi ma tasaddaqa bi yamini. Seorang laki-laki yang beriman, tangan kiri dia pun tak tahu apa tangan kanan dia bagi. Itu amalan apa tu boleh? Amalan sedekah. Amalan sedekah ni amalan sunat lah. Yang ikhlas. Tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Jadi itu kekuatan amalan sedekah yang ikhlas ni lebih kuat daripada api, angin, seluruh makhluk bumi, besi, semua ni. Tak boleh banding dengan satu amalan sedekah yang ikhlas. Itu pun amalan sunat punya kekuatan, power dia. Lebih kuat seluruh makhluk ni. Apatah lagi amalan fardu. Boleh bayang tak? Macam mana kekuatan fardu? Dan orang kata kalau fardu pun dah kuat macam tu, apatah lagi amal yang sebab amal ni hidup semua amal fardu. Apa dia? Dakwah. Dia sebab dakwah semua sebab tu. Dakwah ni bukan fardu. Ummul fara'id. Sababan li ihya'il fara'id. Ibu segala fardu adalah fardu dakwah. Dengan sebab fardu dakwah hidup semua amal fardu. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat. Semua amal juzuk agama hidup dengan perantaran dakwah. Jadi macam mana? Sebab tu Allah cabar dalam Quran. Waman ahsanu qawlan. Siapa lebih baik? Siapa boleh challenge? Waman ahsanu qawlan liman da'a ila Allah. Tak ada siapa boleh challenge. Ay, dalam tafsir jalan lain kata, ay la ahada ahsan minhu. Tak ada siapa boleh challenge lebih baik. Orang mengajak manusia kepada Allah daripada buat dakwah. Jadi ada maksud semestinya insyaAllah. Wajarkan dakwah sebagai maksud hidup itu insyaAllah. Untuk itu tunai 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, tiap-tiap tahun 4 bulan. Atau datang 4 bulan hari, tukar pada 4 bulan. MasyaAllah. Jadi semestinya insyaAllah. Jadi ada maksud ini insyaAllah 9.30. Kumpul di mana? Di sebelah kiri saya, sebelah kanan tuan-tuan. Untuk yang belum tafakut, tafakut lah. Jadi semestinya insyaAllah. Semoga Allah bagi taufik saya dan tuan-tuan semua insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يسين عامه وقف المجيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا لإعلاء كلمتك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.